Matius pasala 5. Ia ton nakita mi puang Isa toto Buddha, male minde buntu na cuma dok ko jao, na talimbungi anak grunna, na pamula mi mangajahi na kuah. Masanang to taon ni Senan Kalena kumua, tang pakule na lakomanda puang Allah Ta'ala na ni sande, na saba ia to tau susi joo, umakna puang Allah Ta'ala. Masanang to tau masusa penawa, nasaba la napakatana puang Allah Ta'ala. Masanang to tau pamajiong penawanna, nasaba la nampui lino baru. Masanang to tau mamali mpugaw pakkeloranna puang Allah Ta'ala, nasaba la naben puang Allah Ta'ala to apa nakamali. Masanang to tau kamasay padanna rupa tau, nasaba la nakamasay to puang Allah Ta'ala. Masanang toto maruru penawanna, nasaba lang kita puang Allah Ta'ala. Masanang totom pasikalino padanna rupa tau, nasaba la disanga anak kana puang Allah Ta'ala. Masanang totau dipakario-rio, kempugauki pakkeloranna puang Allah Ta'ala. Nasaba ia totau susi joo, umakna puang Allah Ta'ala. Masanang kamu, kedicacca kamu, kedipakario-rio kamu, sola kena paugaja kamu tau, nasaba miturukna. Parannu kamu ni masanang, nasaba Buddha pahalami jauh suruga. Ia te'e kadipakario-rioan mi te'e to'o, susi bang una topura digaukan ni tu ulako nabi tonna anu. Mangajahi mi puang Isa na kuah. Dipasang rapang kamu ce'la. Ia ketang meloi penawammi, susi kamu ce'la tanga buaci'i. To te'eda mo na dikulem pe buaci ipole'i. Anna te'eda buana lako padammi tolino. Ya ke te'eda mo buana to ce'ela, la dica'bian mira, na sile-selesei tau. Kamu mo to dipasusi arrangna tolino. Ia to kampung jauh buntu lapajan ia. Te'eda tampadukku palita na samboi busu. Apa na pajauri ngenan palita, dikua na arangi ngasan ni to tau lan bola. Ya mo jo'o, pemakasingi mitu'u panggaukan mintur upuang. Na kita tau susi lampun na rangi tau, na wading nisen ni to kameluan na ambe'imi puang Allah Ta'ala jauh suruga. Mangajahi mi puang Isa na kua. Danggi mi sangai kumua mentama na lino, lan ta'adai aturan na Nabi Musa sola pengajaran na Nabi lain. Te'da kuratu kumua laku ta'dei. Apa laku pamanas sandra kamu tobat tuananna? Lami ingaran te'e kadangku kumua. Te'da pan na lakiama atolino. Ke te'da pin na jajingasan to diuki lan atoranna puang Allah Ta'ala. Jaji, moe mesa hurupu te'da na ledi ta'dei lan jo'o atoran. Ya mo jo'o, ya to te'eda na pesa adingi'i to parentana puang Allah Ta'ala, moiraka to nasanga tang parallu, na pangapangajaran to'i susi jo'o, ladireken to kaminang majiong jomai umma'na puang Allah Ta'ala. Nasibalikanna, ya to tom pesa adingi'i, na pangapangajaran nila koto lain, ladireken to kaminang malakbi jomai umma'na puang Allah Ta'ala. Ya mo jo'o, lami ingaran kumua, te'da milang kulai menjaji umana puang Allah Ta'ala, ke te'da milabin turuk pakai loranna puang Allah Ta'ala, na yato guru agama, sola to farisi. Mang pangingaran mi puang Isa na kua, mi isen mo to pangaja jomai puang Allah Ta'ala, lako to jolota na kua, danggi pabuno. Ia toto pabuno la dipangoloi lako to mangraktah kara-kara. Apa kukuan kamu kumua? Ia toto mabiri lako padanna rupa tau, la dipangoloi lako to mangraktah kara-kara. Na ia toto kada-kadai padanna rupa tau, la dipangoloi lako to mangparenta. Na ia toto mangkada lako padanna rupa tau kumua. Te'eda iko buamu, si patok dibuang tama api naraka. Ya mo jo'o, ya ke lamang karoba ko, amu ingaran ni kumua den solamu mangka mu pa'adikki penawanna, lamu patorroi jolo to pangkarobanmu, jio bola puang Allah Ta'ala, mumale si pemeluan jo solamu, ngumane pole mangkaroba. Ya keden ni tau lamparapa kamu, na teeda pamiratu lakoto mangrata karakara, madoi kamu sikalino jolo, yan na teeda mipasusi ijo'o, lana pataruh kamu lakoto mangrata karakara, to lampangolo kamu lako pulisi amidipatama pangtarungkuan. Lami ingaran te'e kadangku kumua, ya ke te'da pimi bajai angge macerona to indanmi, te'da mi kule mesun lame pangtarungkuan. Mau pangingaran mi puang isa nakua. Mi isen mo to pangaja jo mai puang Allah Ta'ala kumua, danggi manggauk sala. Apa kukuan kamu kumua, ya totong kita mesabaine nama doang gauk salai, disangami manggauk salalan penawanna lako jokbaine. Jaji, yan na mata kanan mintumang kamu, mipogauk dosa, cukkei ammi cakbianni. Labiran ketang sukku ito batang kalemi, na yake sukku i apa dipatama kamu naraka. Yake lima kanan mintumang kamu mipogauk dosa, taatakki i ammi cakbianni. Labiran ketang sukku ito batang kalemi, naya kesukku i apa dipatama kamu neraka. Mang pangingaran mi puang isa nakua. Dento pang pangaja susi te'e. Ya to muane sarak bainena lanaben surat talla jo'o bainena. Apa kukuan kamu kumua? Ya to sarak bainena to te'eda na manggauk sala. Iam pusaba i na manggauk sala jo'o baine. Keke muane pole i. Na iya totompu baine to baine di sarak manggak salah todai. Mang pangingaran mi puang isa nakua. Mi isen to'o to pangaja jau me puang Allah Ta'ala lakoto jolota kumua. Danggi mi kalupai to apa mangka mi pangakuin pake sapa. Lami pogau to mi pangakuinna jio olona puang Allah Ta'ala. Apa kukuan kamu kumua? Danggi lalo mi mangakum pake sapa. Danggi mi kua jau main kita nak. Nasaba ia tolangi ngenan cadokwanna puang Allah Ta'ala. Danggi to'o mikua jiong mai langkitana. Nasaba ia tolino ngenan pelesianna puang Allah Ta'ala. Danggi to'o mikua jau mai kota Yerusalem kitana. Nasaba yamo kotana tomaraja puang Allah Ta'ala. Danggi to'o mikua gere ikolongku. Nasaba te'da mikulem pupem mabusa. Ba'atum pu pemalotong sang lamba beluak kami. Danggi memang kada totosik, apalah mikua iyo ketongan ni. Te'eda ketang tongan ni. Ya ke mangaku kom pake sapa, pole jongasan mai balisi. Mang pangingaran mi puang isa nakua. Mi isen to'o to pangaja kumua, ya ke mi solangan ni mesa matan na to tau, ladi solangan todai mesa atau matami. Ba'atu ya ke misolangan ni mesa isinna to tau, ladi solangan todai mesa atau isimmi. Apa kukuan kamu kumua, danggi mimang pabalahi lako totong pa'adikki penawammi. Apa si balikanna, ya ke den tau salah apa ito popo kanammi, patananan pisen ni to popo kairimmi. Yanna den tau kaduangi bajummu anna parapa kamu lako topang bicara, lami ben pisen ni to baju landomi. Yanna den puang gawam paruku kamu pang lemban ni mesa kilo belana, pang lembaran pisen ni 2 kilo. Yanna den taum peta adai kamu apa, ben ni to na peta ada. Yanna den taum pangindan ni kamu, danggi mi kuah teeda. Mang pangingaran mi puang isa na kuah. Den to'o pang pangaja mi saading kumua. Paka moja ito solami, ammi kabaci i to ewalimmi. Apa kukuan kamu kumua? Pakamoja i to ewalimmi. Mi pasambajangan ni to tompakario-rio kamu. Ammi wading di kita anak kana ambe mi puang Allah Ta'ala jauh suruga. Nasaba puang Allah Ta'ala padenan allo to kasing solato gaja. Namparatuan to uran to melo solato tang melo. Sitonganna. Ya ke mi pakamoja ito tom pakamoja kamu, te'da mi ampa ito pahalami jauh suruga. Nasaba moi pasasung napugauk toda susi jo'o. Ya ke yamanda mi salama to padammi to matappa, apara kalabian mi na tau lain? Moi to tau teeda na isen puang Allah Ta'ala, na pugauk toda susi jo'o. Ia to ambe mi puang Allah Ta'ala jau suruga, mpaka moja sininna tolino. Ia mo jo'o, la susi toda mi pugauk.